biasa. Bagi setiap lelaki, lihat wanita. Aku hai senang sekali. Kemasukan setan yang lebih parah. Kalau seorang lelaki lihat wanita itu sudah jadi hobi. Boleh saja memandang, janganlah seperti hewan. Kalau lihat wanita akan mau menerkam. Jangan lihat wanita seperti melihat mangsa. Pandangilah wanita, oh, dengan rasa rasakan.